ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan akan masuk ke bab yang ketujuh dari Kitabul Adab. Pada bab yang ketujuh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala beliau memberikan terjemah atau judul bab dengan bab ma yaqul idza sami'a munadi, bab apa hendaknya yang dikatakan oleh seseorang tatkala dia mendengar adzan dikumandangkan oleh muadzin. Dan akan kita lihat dalam bab ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Begitu pula datang dari hadis-hadis yang lainnya bahwasanya disunnahkan bagi kita ketika mendengar adzan dikumandangkan untuk mengikuti kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh muadzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tu al-muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar adzan dari muadzin, maka ucapkan oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin. Maknanya kalau muadzin mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita ikuti sampai akhir ucapan La ilaha illallah, dikecualikan Al-Hayy alatain, kalimat Hayy ala salah dan Hayy ala falah. Ketika muadzin mengucapkan Hayy ala salah dan Hayy ala falah, kita mengucapkannya La haula wa la quwata illa billah. Dan di bab selanjutnya akan kita lihat pula bahwa selain kita mengikuti ucapan muadzin, setelahnya kita disunatkan untuk berdoa. Pada hadis Sahih Muslim, hadis Abi bin Amr, Nabi SAW mengatakan faqulu mithla ma yaqul ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. Setelah selesai mengikuti peran muadzin, kata Nabi, maka hendaklah kalian bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 salawat. Jadi sunnahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengikuti perkataan muadzin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma sallallahu liyal wasilah." Kemudian mohonkanlah untukku wasilah. Dan nanti akan kita lalui di bab yang ke-8 doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah adi muhammadan ilwasilat wa fadilah fa innaha manziyatun fil jannah. Karena sungguhnya ini wasilah adalah kedudukan yang tinggi di surga, li'abdin min ibadillah, yang Allah persiapkan untuk salah satu hamba dari hamba-hambanya. Wa arju an akuna ana, dan aku berharap, kata Nabi, aku yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi tersebut. Faman salalial wasilah halat lahu syafa'ah. Dan barang siapa yang mohonkan untuk wasilah, maka dia kelak pada kiamat akan mendapatkan syafaatku. Ini gambar seumum tentang apa yang hendaknya kita lakukan ketika kita mendengar adzan. Jadi kalau kita mendengar adzan, maka sebaiknya kita perhatikan apa yang diucapkan oleh muadzin. Sekalipun kita sedang membaca Al-Quran atau sedang disibukkan oleh sebuahnya lainnya, ketika adzan berkumandang, maka hendaknya kita hentikan aktivitas kita. Kemudian kita ikuti ucapan-ucapan muadzin sampai selesai. Kemudian setelah itu kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa dengan doa yang diajak oleh Nabi Sallam dengan kita di bab yang ke-8. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi qala akhbarna Malik wa Malik ibn Abdullah Imam Ba'da al-Hijrah an Ibn Shihab wa huwa Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim عن عطاء يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أبو سعيد الخدري عبد الرحمن عندك ما اسمه أحسنت سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar adzan, maka katakan oleh kalian seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, mengikuti ucapan-ucapan muadzin. Qala hadatsana Muadz bin Fadalah, qala hadatsana Hisham, Ad-Suwayi, Hisham ibn Abi Abdullah wa Abu Abdullah ibn Sambar. An Yahya wa Yahya bin Abi Kathir An Muhammad bin Ibrahim al-Harith Qala haddathani Isa bin Talha Anahu sami'a Muawiyah yawman Faqala mithlahu ila qawlihi Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Qala haddathani Ishaq bin Rahawai Qala haddathani Wahab ibn Jarir Qala haddathani Hisham an Yahya Nahwa Qala Yahya wa haddathani ba'd ikhwanina Naqal لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Isa bin Talha, beliau menyebutkan kisah yang terjadi pada zaman khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Isa bin Talha, pada suatu ketika atau pada suatu hari Muawiyah Al-Amir, itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mendengar adzan, maka beliau mengikuti ucapan-ucapan muadzin sampai perkataan muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mulai Allahu akbar Allahu akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikuti oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka Muawiyah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Begitu pula hayya 'alal falah. Setelahnya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, diikuti seperti ucapan muadzin. Kemudian setelah itu Muawiyah mengatakan begitulah kami mendengar nabi kalian, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Mengatakan atau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sekali lagi ini sunnah yang insya Allah subhanahu wa ta'ala mudah untuk diamalkan, dan tidak boleh bagi kita untuk meremehkan sunnah tersebut. Yaitu ketika muadzin mengumandang adzan, jika kita sedang membaca Al-Quran atau sedang berzikir, terlebih lagi sedang berbincang-bincang, sedang ngobrol dengan teman kita, maka kita tinggalkan hal tersebut dan kita mengikuti ucapan muadzin dari awal sampai akhir. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian bab satu, bab addu'a inda nida, bab berdoa tatkala adzan, itu setelah selesai dikumandangkan adzan. Qala haddatsana Ali bin Ayyash قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa ketika mendengar adzan, itu ketika adzan sudah selesai dikumandangkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati qa'imah, ati Muhammadan wasil fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta, maka telah tetap baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Allahumma rabbah di da'wat tamma sampai akhir mohon doa adzan. Ya Allah, rabbah di da'wat tamma, pemilik dakwah yang sempurna ini. Ini katakan dakwah tamma wa dakwah tauhid, la ilaha illallah. Wa salatu qa'imah, dan pemilik salat yang hendak ditegakkan. Salat yang lima waktu ini kumandangkan untuknya adzan. Ati Muhammad dari wasil al-fadilah, ini syahidnya. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad Nabi dan Rasulmu al-wasilah atau al-fadilah. Dan wasilah yang kita sebutkan, Nabi menafsirkan langsung mana al-wasilah. Hiya manzilatun fil jannah la tanbagi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana. Al-wasilah adalah kedudukan yang tinggi atau paling tinggi di surga yang tidak layak kecuali untuk satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap aku orang tersebut. Itu melakukan wasilah, kedudukan yang sangat tinggi tempat ini di surga. Wa ba'athu maqaman mahmudan wa'adta, dan bangkitkanlah ia itu Muhammad Rasulmu maqam mahmuda, berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji. Allah diwadda, yang telah engkau janjikan kepadanya. Itu syafaatul ubna, syafa'ah yang mencakup seluruh manusia pada hari kiamat, yang mana seluruh nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, alaihissalatu wassalam, tidak mampu memberikan syafaat tersebut. Dan Nabi SAW yang memberikannya. Maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dan Nabi SAW yang mendapatkannya. Barang siapa yang penuh dengan doa ini, kata Nabi, halat bahu syafaat yawmal qiyamah, maka telah tetap baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Ini tentunya kedudukan atau keutamaan yang sangat besar, yang tidak boleh kita menyanyikan keutamaan tersebut, yaitu berdoa setelah adzan dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah, ati Muhammadan wasilah wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Bagaimana doanya, coba? Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih ma laysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Pada pertemuan terakhir kita ambil bab yang ke-21 dari Kitabul Iman. Tadi pas baca Qobla Dhuhr ternyata ada satu bab yang terlewat. Mari kita ingatkan. Ya. Kita ambil bab yang ke-20 dari Kitabul Iman. Al-Bu'du an syubhat allati yukhafu al-imani minha. Pada bab yang ke-20, Syekh Muqbil Ramadhan beliau memberikan judul bagi dengan Al-Bu'du an syubhat. Hendaknya kita menjauh dari asyubhat, perkara-perkara yang bisa membuat rancu keyakinan kita. allati yukhafu al-iman minha, yang dikhawatirkan bisa merusak keimanan. Dan ini merupakan perkara yang lazim bagi kita. Seorang mukmin, terlebih lagi seorang sunni, wajib menjauh dari yang namanya asyubhat. Dan ini banyak diingatkan oleh para ulama kita. Tentunya sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hadis yang akan kita baca. Banyak asar-asar salaf yang isinya arahan dan petunjuk dari mereka agar kita menjauh dari syubhat, terutama syubhat ahli bidah. Syubhat ahli bidah, sebab mereka mengatakan asyubha khattafa wal qalbu dhaif. Syubhat itu menyambar, dan bukan hanya orang-orang awam atau orang-orang yang ilmunya sedikit seperti kita, sampai para ulama salaf. Ulama salaf yang ilmunya tentunya tidak mungkin dibandingkan dengan ilmu kita. Mereka sangat berhati-hati dari yang namanya syubhat. Di antaranya atsar yang masyhur dari salafus saleh adalah atsarnya salah seorang imam, siapa yang ingat, yang ketika datang kepada beliau orang Mu'tazili, kemudian beliau langsung menutup telinganya dan beliau berkata kepada putranya, ya bunai ba'is bi'aika ala udunaik hatta la tasma washdud. Siapa yang ingat, siapa akhi hadi? Awakam akhi Idris, siapa? Ahli Mukhlis. Naam. Siapa? Ahsanta, Ibnu Tawus. Tawus, Ibnu Tawus bin Kaisan. Ibnu Tawus, beliau kata kepada putranya, kata datang Mu'tazili kepadanya, kata beliau sambil beliau menutup telinganya, wahai putraku, letakkan kedua jarimu, letakkan kedua jarimu di telingamu sampai kamu tidak mendengar perkataannya, washdud, dan katanya tutup dengan kuat telingamu. Ini menunjukkan salafun salih berhati-hati sekali dengan yang namanya syubhat, dan ini syubhat. Dan juga banyak nukilan salafun salih baik dari Imam Malik, Hasan al-Basri, Ayub al-Sikhtiani dan yang lainnya, datang kepada mereka ahli bidah ingin munadharah, ingin berdebat dengan para imam tersebut, tapi para imam tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Sebab mereka mengatakan ana ala yaqin min dini fa in kunta syakkan fi dini fadhhab ila syakir mithlik. Aku di atas keyakinan dengan agamaku. Kalau kamu ragu dengan agamamu, cari orang yang ragu sepertimu. Adapun aku tidak. Aku di atas keyakinan dengan apa yang aku yakini. Dan sebagian menolaknya sampai mubtadi meminta untuk baca Al-Quran, beliau tidak mau untuk mendengar Al-Quran dari ahlu al-bidah. Sampai mengucapkan satu kalimat saja, kata imam tersebut, wala nisbah kalimat, tidak setengah kalimat, aku tidak mau mendengar darimu. Semuanya dalam rangka menjaga syubhat, menjaga diri dari syubhat. Kita akan lihat bagaimana bahaya syubhat yang diingat oleh Nabi SAW. Terkadang seorang merasa beriman, mungkin merasa berilmu tentang apa yang akan dia hadapi, tapi ketika syubhat datang, akhirnya tergelincir. Sekalipun dia awalnya tahu bahwasanya apa yang tersebut adalah suatu kebatilan. Akan kita baca. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala wa Sulaiman Asy'ats As-Sijistani haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah Tabudaki qala akhbarana Jarir wa Jarir ibn Hazim qala akhbarana Humaid ibn Hilal ana bi Dahman. Abu Nahwa disebutkan oleh Syekh wa Irfah ibn Buhais Al-Adawi Qala sami'tu Imran bin Husain yuhadditsu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a bidajjal falyan'an. Fa wallahi inna rajul la ya'ti wa huwa yasibu annahu mu'min fayattabi'u mimma yab'atsu bihi syubhat aw lima yab'atsu bihi syubhat. Hakadha qala. Qala syekh hadha haditsun sahih. Wa Abu Dahma ismuhu Qirfah ibn Buhais wa Thaqab bin Sa'ad kalau bitahdhib tahdhib wal hadits akhraj ibn Abi Syaibah rahimallahu taala fa qala waqi an Jarir bin Hazim an Humayd bin Hilal an Abi Dahma an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a minkum bi khuruj dajjal falyan'a anhu masata fa inna rajul ya'tihi wa huwa yasibu anna mu'min fama yazalu bih hatta yattabi' mimma yarmi syubhat. Dari Imran Husain radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mendengar dengan keluarnya dajjal falyan'a anhu maka anda lihat dia menjauh dari posisi dajjal. Kalau kamu mendengar dajjal keluar kata Nabi maka menjauhlah dari dajjal. Dua yang lainnya yang disebutkan falyati falyana anhu mastata kata berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh dari dajjal. Apa sebabnya? Kata Nabi demi Allah sungguh ada seseorang ketika datang dajjal dan dia tidak menjauh yati wa yasabanu mu'min dia mengira dia di atas keimanan tahu dajjal itu batil tahu dajjal di atas kesesatan kafir dan pendusta besar. Tapi kata Nabi Sallam, wahai sesiapa yang mukmin, fayat tabiyah. Tapi ketika dia mendengar dajjal dan syubhat-syubhatnya, akhirnya dia mengikuti dajjal. Lima ya batubi syubhat atau lima ya batubi syubhat. Kenapa saya mengikutinya? Dikarenakan syubhat-syubhat yang dilakukan oleh dajjal tersebut akhirnya terpengaruh. Ini seorang mukmin. Perkara yang sangat jelas bagi seorang mukmin tentang dajjal. Dajjal itu merupakan pendusta besar. Pendusta besar dia mengaku sebagai Rabb, akan tetapi dikarenakan syubhat-syubhatnya sampai bisa mengikuti. Apalagi kalau perkaranya yang samar-samar bagi seseorang, maka akan terjatuh atau mengikuti itu lebih besar. Ini merupakan nasihat bagi kita semuanya. Jangan kita jadikan diri kita urban fitnah, menjadi taruhan untuk fitnah. Menganggap tenang, saya sudah tahu Islam, saya sudah tahu sunnah, saya sudah tahu manhaj, kemudian bermudah-mudahan bergaul dengan ahli bidah, bergaul dengan ahli batil dan mendengar dari mereka. Orang seperti ini cepat atau lambat pasti akan tergelincir. Ilah ya insyaallah azza wajalla. Karena seperti sebutkan tadi, asyubha khattafa wal qalbu dhaif, syubhat itu menyambat. Ini dajjal, syubhat yang sangat jelas sekali. Maksudnya keadaan yang sangat jelas siapa itu dajjal. Semua nabi dan rasul yang utus mengingatkan umatnya dari dajjal. Lebih lagi Nabi kita alaihi salatu wasalam memberikan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal di setiap akhir salat kita. Bersama dengan itu ketika tidak berhati-hati terfitnah oleh dajjal sampai mengikuti menjadi pengikut dajjal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan menjaga agama kita. Min kulli su'in wa makruh. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.